Maafkan aku, lelah sudah mengejar cintamu. Kini aku tahu kau tak ada rasa. Andainya kau pura-pura cinta, yeah. sama aku. Aku sudah datang tapi sempat pacum sana sini. Kurang apa lagi? masih pantaskah ku jaga hatiku? Ingatkah semua kata yang kau ucap dulu? Kau berjanji untuk setia. Kini ku tanya kemana janji itu kau buat. Tidak sakit, tapi tak terasa sakit. Kandungan cinta, tapi tak pernah sedalam ini. Aku ingin semua cintamu hanya untukku. Memang tak rela kau bagi untuk hati yang lain. All I do is fucking party. Everybody put your hands up high. Back. Yeah.